Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون حديث yang ke-29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه dari hadisnya معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. دريب حديثنا معاذ بن جبل radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qultu, saya berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni 'anil nar, kabarkanlah padaku satu amalan yang dengannya amalan itu menyebabkan saya bisa masuk surga dan saya dijauhkan dari neraka. Nah, inilah yang hendaknya kita lakukan, buat segala hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Nah, jangan pernah keluar dari dua hal ini. Kita beramal, berucap, ya, dengan harapan, dengan perbuatan itu, ucapan itu, ya, bisa kita mendekati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaih, dan sesungguhnya itu sangat mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Naam, segala sesuatu jika Allah yang mudahkan maka tidak ada yang sulit. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah, dan segala sesuatu yang kita kelihatannya mudah saja, gampang saja, kalau Allah yang tidak mudahkan maka semua akan menjadi sulit. Naam. Allahumma la ja'altahu apa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan. Naam. Ini harus kita tempuh dan yakini, ya, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, sesungguhnya hal itu sangat mudah kalau Allah mudahkan. Artinya kalau Allah tidak mudahkan tetap akan menjadi sulit segala hal, segala perkara. Naam. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Naam, yang pertama dari amalan tersebut yang Allah tunjukkan kepada sahabi ini dan tentunya kepada seluruh umat ini, yang pertama yang akan mendekatkan kita dan akan menyiapkan seorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari nerakanya adalah ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, engkau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan, laksanakan salat, salat lima waktu. Wa tu'tiyaz zakah, engkau laksanakan zakat, ya tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, engkau berpuasa pada bulan Ramadhan. Wa tahajjul bait, dan engkau melaksanakan ibadah haji. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair, inginkah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan, wahai Mu'ad. Ini setelah engkau melakukan hal-hal yang wajib tadi, di sana ada pintu-pintu kebaikan yang lain. Naam. Ya Allah atau Nabi SAW menunjukkan perkara-perkara yang wajib dulu. Ya. Nah, ini yang kita harus selesaikan. Hal-hal yang wajib baru hal-hal yang sunnah. Jangan melaksanakan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Naam. Nabi SAW di sini apa menunjukkan hal-hal yang wajib dahulu. Naam. Kemudian beliau menunjukkan pintu-pintu kebaikan yang lain selain daripada perkara-perkara wajib tadi. Qala ala adulluka ala abwabil khair, inginkah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah, puasa adalah junnah, puasa-puasa sunnah. Naam, as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Amin. Yang akan membentengi engkau dari azab Allah, bisa pula bermakna tamim yang menghalangi engkau dari bermaksiat kepadanya dengan berpuasa. Was-shadaqatu tutfi'ul khathi'a kama yutfi'ul ma'un nar. Demikian pula sedekah, ya, berbuat baik bersedekah dengan harta itu adalah akan memadamkan khathi'ah, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Naam, sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, demikian pula salatnya seseorang di waktu malam ataupun di tengah malam, jauh ya, tengah malam. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, ya, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Hatta balagha ya'lamun. Naam. Thumma qala ala ukhbiruka bi rasil amri wa 'amudi wa zirwati dhat sanamihi, inginkah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'ad tentang urusan pokok dari segala urusan dan puncak tertingginya, tiangnya dan puncak tertingginya. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, saya ingin mengetahuinya. Qala rasul amri al-islam, ya, urusan ataupun urusan yang paling tinggi, yang paling pokok itu adalah Islam. Naam. Rasul amri al-Islam. Ras itu kepala. Ya. Naam. Islam. Tauhid, syahadat, keimanan. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi, biasanya namanya dirwatu sanam, apa yang ada di atas punuk unta itu yang paling tinggi, bagian punggung unta, ya. Naam. Bahwa maknanya bahwasanya puncak tertingginya adalah al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli, inginkah aku tunjukkan kepadamu, ya, kunci dari segalanya seluruhnya. Qultu bala ya Rasulullah, saya mengatakan iya wahai Rasulullah. Fa ahadha bilisani, maka Nabi pun memegang lidahnya. Qala kuffa alaika hadha, tahan lidahmu. Ini jangan engkau mengucapkan suatu ucapan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Naam. Ini apa? Kunci dari segala kesuksesan tadi. Ya, apabila kita mau baik, naam, maka Nabi katakan, ya, kuffa alaika hadha, tahan lidahmu. Naam, tahan dari ucapan-ucapan syirik. Karena ucapan syirik akan membatalkan seluruh amalan tadi. Naam. Tahan ucapanmu dari ucapan-ucapan yang, ya, tidak mengandung kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Naam. Siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik ataupun dia diam. Qultu ya Nabi Allah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa disebabkan karena apa yang kita ucapkan? Faqala thaqilatka ummuk. Faqadatka ummuk. Ini adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab yang tidak diinginkan zahirnya. Ya. Kalau kita mengartikan secara lahir, semoga ibumu hilang. Tapi maksudnya apa? Ini adalah ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh mereka yang tidak diinginkan zahirnya. Wahal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim. Apakah manusia akan dicampakkan ke dalam neraka dengan wajahnya? Au qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatim. Kecuali karena itu disebabkan karena ucapan-ucapan lisan mereka. Ini orang-orang nanti akan diseret dan dicampakkan masuk ke dalam neraka, di antara penyebabnya karena apa? Ucapan-ucapan lisan mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Naam. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala. Qala an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni amma an amalin yudkhiluni al-jannah yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'aninnar. Beliau mengatakan al-jannatu hiya ad-darul lati a'adda Allah azza wa jalla li'ibadihi al-muttaqin. Al-jannah, kalau bahasa kita surga, adalah ad-dar, adalah suatu tempat, suatu negeri yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Fiha ma la 'ainun ra'at. Di dalam surga itu belum ada mata yang pernah melihatnya. Ya, keindahan dan kenikmatannya. Wala udhunun sami'at, juga belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan bahkan keindahannya, kenikmatannya tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. Wan nar hiya daru allati a'addaha Allahu lil kafirin. Sementara an-nar, neraka, adalah negeri, tempat, allati a'adda Allahu lil kafirin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa fiha min al-'adzab asy-syadid ma huwa ma'lumun min al-kitab wa sunnah. Di dalam neraka itu terdapat azab siksaan yang luar biasa, yang sangat keras, yang sudah diketahui melalui Al-Quran dan Sunnah. Sa'ala an hadzal amr li'annahu ahammu syai'in indahu radhiyallahu anhu. Beliau menanyakan perkara ini karena ini adalah perkara yang paling penting di sisi beliau. Naam. Wa yanbaghi likulli mu'min an yakuna hadza ahammu syai'in indahu. Dan hendaknya setiap orang yang beriman, urusan yang paling penting, urusan paling pokok mereka adalah perkara ini. Ya, tentang keselamatannya nanti di akhirat. Masuk surganya dia. Dan dijauhkannya dia dari neraka. Hendaknya apa? Segala urusan kita yang paling besar, yang paling penting, paling pokok, yang paling terdepan, paling nomor satu, paling tertinggi adalah perkara ini. Kalau ada yang nomor dua, nomor tiga, maka ikut dari belakang. Hendaknya bagian dari itu. Urusan neraka kita, urusan surga kita. Supaya kita bisa masuk surga, dijauhkan dari neraka. Naam. Jadi, yang bagi likulli mu'min ayyakuna hadha ahammu syai'in dahu. Wasepantasnya bagi setiap orang yang beriman, wasegala urusannya yang paling pokok, paling penting adalah urusan surga ini. Ayyadukhulal jannah, agar dia bisa masuk surga. Wa yuba'idah anin nar, supaya dia dijauhkan dari neraka. Naam. Wa hadha huwa ghayatul fawz. Dan inilah puncak keberhasilan, puncak kesuksesan. Ya, ketika berbicara tentang masalah sukses, maka kesuksesan adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, faman zuhzi anin nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ur ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Naam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sa'altan azim. Maka Nabi pun memberikan komentar terhadap pertanyaan ini, wahai Mu'ad, sungguh engkau telah menanyakan suatu perkara yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Ai syai'un dhi 'azamah, ai perkara yang sangat memiliki, ya, memiliki apa? Kedudukan yang mulia. Wa huwa al-fawz bil jannah wan najaa' minan nar, yaitu berupa ya kesuksesan untuk bisa dia masuk surga suksesnya dia masuk surga, wan najah minan nar, dan dijauhkan keselamatannya dia dari neraka. Walakin qala, akan tetapi Nabi katakan, wa innahu la yasir, dan yang demikian ini sungguh sangatlah mudah. Ala may yassarahu Allahu alaihi, bagi yang Allah mudahkan. Ya. Wa yuhtamalu an yakuna qawlu an azim ay anil amal alladhi yudkhilul janna wa yub'idu anil nar. Dan ada ihtimal maknanya bahwasanya perkara yang agung tadi maksudnya ay amalan yang bisa memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Wa innahu ay dzalikal amal, dan sesungguhnya amalan itu sangatlah mudah. La yasirun ala man yassarallahu alaihi, ya, amalan itu sangat mudah dilakukan bagi siapa yang Allah mudahkan. Ay sahlun ala man sahalahu Allah alaihi, mudah, gampang bagi yang Allah mudahkan dan gampangkan. Thumma fassala lahu dzalika biqaulih, kemudian setelah itu beliau memberikan rincian ai dari amalan ia tersebut. 6. Dengan sabdanya, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'. Ini yang pertama. Engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya al-qiyamu bi ta'ati imtithalan li amri wajtinaban li nahyi mukhlishan lahu. Ya la tusyriku bi syai'. Ibadah kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dan perintah-perintah terdepan adalah tauhid, ya. Wajtinaban li nahyi mukhlishan lahu, menjauhi segala larangannya. Ya, dan larangan paling terdepan yang kita harus jauhi adalah larangan berbuat syirik. La tusyriku bi syai'a, ay la malakan muqarraba wa la nabiyyan mursala. Engkau jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak dengan para malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Li'annahu min syartil ibadah al-ikhlasu lahu azza wa jalla, karena syarat diterimanya ibadah adalah dengan mengikhlaskan amalan ini hanya kepadanya. Wal amru tsani, kemudian bagian yang perkara yang kedua, minal amali alladhi yudkhilul janna wa yub'iduni 'anil nar, amalan yang kedua yang dengannya bisa dia masuk surga dan dijauhkan dia dari neraka, iqamatus salati haitsu qal, melaksanakan salat di mana beliau katakan, wa tuqimus salat, engkau tegakkan salat, engkau laksanakan salat. Wa ma'na iqamatiha, maksud dari iqamah menegakkan salat, an ta'tiya biha mustaqimatan tammatal arkan wal wajibat wasyurut, engkau laksanakan, tegakkan rukun-rukunnya, hal-hal yang wajib dan syarat-syaratnya. Wa takmiluha bimukammilatiha, menyempurnakannya dengan hal-hal yang bisa menyempurnakannya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang sunnah, yang mustahab. 6. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang bisa memasukkan dia ke dalam surga adalah, wa tu'tiyaz zakat, engkau laksanakan zakat, tunaikan zakat. Ya. 6. Wa hiya al-mal alladhi awjabahu Allah azza wa jalla yukhrijuhu al-insanu min amwalin mu'ayyanatin bi syurutin mu'ayyana ma'rufa ila ahliha al-mustahiqqin. Ya, wa hadha ma'ruf min kutubil ulama rahimahumullah. Namanya waktu utiyah zakat adalah harta yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan dari seseorang berupa harta-harta tertentu. Ya, harta tertentu, kalau tidak semua harta dizakati. Tapi ada apa? Harta-harta tertentu yang wajib dizakati. Ya, mu'ayyana ma'rufa ila ahliha, ya, mustahiqqina laha. Kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Wa hadha ma'ruf fi kutubil ulama rahimahumullah, dan ini ma'ruf diketahui di kitab-kitabnya para ulama. Itu di pembahasan fikih tentunya. Wa tasumu ramadhan ay syahrul ramadhan wa huwa aidan ma'lum. Ya. Perkara puasa Ramadan juga ma'lum, sudah diketahui bersama. Wa huwa was-saumu huwa at-ta'abbudu ta'ala, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsak 'anil mufattirat min thulu'il fajri ila ghurubish syams. Yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian wa tahajjul bait, taqsudul baitul haram, engkau sengaja datang mengunjungi baitul haram, yaitu Ka'bah, wa huwal Ka'bah, bi ada'il manasik, untuk engkau tunaikan manasik, pelaksanaan haji. Wa hadhihi al arkanul islam al khamsah, dan inilah rukun Islam yang kelima. Ta'budullah la tusyrik bi syai'a wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasum ramadan wa tahajjul bait. Ya, lima. Wa syahadatu anna Muhammadur Rasulullah dakhilatun fi syahadati an la ilaha illallah idza lam tudzkar ma'aha. Dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah itu masuk dalam perkara syahadatu an la ilaha illallah apabila tidak disebut bersama dengannya. Karena disebut tadi ta'budullah wa la tusyriku syai'. Mana syahadat Muhammadur Rasulullah? Naam, sudah masuk di situ. Karena apabila kita mempersaksikan Allah sebagai ya Rabb yang disembah, yang berhak, yang satu-satunya untuk kita sembah, maka di antara konsekuensinya adalah membenarkan seluruh utusan-utusannya dari kalangan para nabi dan rasul dan beriman terhadapnya, termasuk terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lianna syahadata an la ilaha illallah ma'na la ma'budu bihaqqin illallah. Karena persaksian la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ma'na ibadatillah at-tasdiqu bi rasulihi. Wa min ibadatillahi at-tasdiqu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'ihi. Dan di antara bentuk ibadah kita kepada Allah apa? Membenarkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Naam. Baik. Jadi walaupun tidak disebutkan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, maka itu sudah masuk. Sama kalau kita katakan apa yang dibaca oleh imam tadi waktu salat maghrib pada rakaat kedua, yang mengatakan kullu wallahu ahad. Apa maknanya bahasanya cuma kullu wallahu ahad baru rukuk? Tidak, semuanya. Kullu wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terlalu panjang. Apa yang dibaca tadi Pak Imam? Rakaat kedua kullu wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ini apa? Bertele-tele. Ya, tapi dia katakan langsung apa? Apa yang dibaca tadi imamnya waktu salat maghrib, qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Seluruhnya, ya. Naam. Maka demikian pula ya apa yang disebutkan dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan ya ta'budullah wa la tusyriku bi syai', maka itu sudah masuk juga konsekuensinya apa? Persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu a'lam.